Silahkan Pak Sujiono. Iya, saya pikir secara bisnis kalau PSG promotor membatalkan kunjungan daripada tur PSG Indoven ya wajar secara bisnis. Karena di dalam klausul kontraknya kalau tidak salah itu memang diwajibkan untuk menurunkan pemain-pemain terbaik kan begitu. Nah sementara pemain-pemain timnas kita kan secara hampir ini ya kebanyakan memang bermainnya di ESL bukan di IPL. IPL yang disetujui apa yang diakui oleh PSSI. Nah kayaknya sih memang isu PSSI ini nggak selesai-selesai gitu kan. Mana sekarang yang exco apa komite itu yang dipecat itu 4 orang itu sekarang mau bareng-bareng dengan klub ESL mau mengadu ke FIFA gitu kan. Nah ini gak akan selesai-selesai. Kita sebagai warga negara saya pikir akan bingung. Sebaiknya saya pikir pemerintah memang harus turun tangan. Kemudian harus bebas politik gitu ya. Harus bebas politik. Kemudian harus ada tokoh, tokoh yang bisa dianut oleh semua klub, baik itu di IPL ataupun di ESL. Sehingga nanti ke depannya gak akan ada lagi kisru seperti ini. Kalau ini kan nampaknya hanya ajang balas dendam gitu. Ketika dulu ESL ketua PSSI yang dulu gitu kan, yang main di PL nggak boleh ikut gitu kan, nggak diakui. Sekarang dibalik lagi ketika tampuk kepemimpinan berada di mereka, yang ESL nggak diakui lagi gitu kan. Nah ini mau sampai kapan selesai gitu kan. Nah saya pikir harus ada tantangan dari pemerintah dalam hal ini Menpora, jangan diem saja. Kenapa dulu waktu IPL tidak diakui agresif, sekarang ketika ESL nggak diakui jadi nggak agresif gitu kan, ada apa? Kemudian yang kedua harus ada tokoh yang bisa menjebatani kedua pihak ini. Kita sebagai warga negara ingin sekali prestasi timnas kita bagus, ingin sekali Indonesia bisa merengkuh lagi trofi-trofi seperti dulu gitu lah. Masa sama Malaysia aja kalah gitu kan. Kita penduduk besar sama Singapura sama Thailand masih kalah gitu kan. Nah ini harus diakui oleh semuanya. Ayo dong, persatuan kita ini kita tingkatkan. Kita udah gak usah lah golongan-golongan seperti itu. Ayo bersatu, tingkatkan semua. Hilangkan ego-ego itu masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rian. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak. Iya, untuk pengurus PSSI ya, jangan keras kepala dong. Kami yang cinta sepak bola merasa rugi betul. Tidak dapat menikmati pertandingan-pertandingan bermutu yang rencananya PSP Eindhoven mau datang jadi gak jadi gara-gara keras kepalanya para pengurus PSSI. Jadi sekali lagi kepada pengurus PSSI, mohon kepala dinginnya ya, utamakan kepentingan rakyat banyak yang cinta sepak bola. Terima kasih. Pak Agus, selamat siang. Komentar Anda, Pak? Iya, Mbak. Ini memang dunia persepak bolaan di Indonesia ini, khususnya yang PSSI ini, rezim prosedural, Mbak. Jadi bukan rezim profesional. Jadi lebih mementingkan prosedural daripada profesional. Oleh karena itu sangat memalukan ini, karena memang kita ini kan nonton atau menikmati pertandingan ini kan sebagus mungkin dan sportif mungkin. Nah, tapi ketika prosedural itu lebih dominan, maka PSSI itulah kendalanya. Karena di sana banyak para penjahat dan para pecundang juga sebetulnya, Mbak, sembunyi di popularitas. Jadi banyak itu yang nongol-nongol di TV itu sekarang menjijikkan. Jadi para PSSI atau para pengurus itu, yang lama maupun yang baru. Oleh karena itu kalau dalam negara ini dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, itu PSSI perlu juga, Mbak. Kalau perlu dicoret semua itu, kalau perlu kalau masih bertahan di PSSI, itu bisnis-bisnisnya juga ditutup aja. Karena itu hanya memakai PSSI itu sebagai sebok saja itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang Bu, sebetulnya tidak akan terjadi demikian kalau PSSI kita mau membenahi apakah itu klub profesional, apakah klub PSSI dijadikan satu menjadi Liga Utama Indonesia gitu loh. Jadi jangan dipecah belah, tapi dipersatukan, jangan ada yang diakui, ada yang tidak diakui gitu. Salah satu itu, salah satu pemecah belahnya ya begitu itu, jelek sekali karena mereka itu jadi satu kesatuan, hanya berbeda organisasi gitu loh. Jadi tolong dijadikan satu menjadi Liga Utama Indonesia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.